Kisah Rasui-Rasui, Pasai Siblah. Rasui-Rasui dan ureng-ureng yang mu'iman bangsa boh Yudea, jidengo bahwa ureng-ureng yang hana mu'agama Yahudi pih, kaji terimong firman Allah. Olehnya, wate Petrus geja'u Yerusalem, ureng-ureng Yahudi yang kaluh ji mu'imannya, jihina ke Petrus. Awaknya jipegah lagenyo. Kepu gata jak urumoh ureng-ureng yang gohlom tu pekatan dan gata makan tema mesajan-sajan ngon awaknya. Ngon sababnya, Petrus geput terang ba awaknya mandum yang kata jadi. Pun ni ba awai, Petrus gepegah. Ulun tengah mendoa di bandar Yope, laju de ulun nging lam saboh ke malon. Ulun nging laju nasa pepu lagi sion, ija yang luar tepetrun ni ba langit. Menggantung ni bak ban pet boh sagoji, oleh nyan laju jipio bak bineh ulun. Wate ulun kalon u dalam nyan, laju ulun nging belatang-belatang yang menggaki pet. Belatang-belatang klet, belatang-belatang yang jimee dan cicem-cicem klet. Oleh nyan laju ulun dengo nasabosu yang jipega bak ulun. Bedo laju hai Petrus, sike laju nyan dan gata pajo. Tema ulun jawab, hanjut Tuhan. Golomna ulon makan penajo yang harem atawa naji. Temas sunyan gepega lom nibak langit, barang yang kagepega hale le Allah, bek gata pega harem. Ulon nging hainyan sampo lego, dan akhiji ban mandum teboot lom lam surga. Pah bak wate nyancit tema ban leh dro nibak Kaisarea, yang jiu jak merumpok ngon ulon, tru urumo tempat ulon eh. Laju roh Allah geyu ulun jak mesajan-sajan ngon awaknya dan bek na bimbang. Ban namdro sedara nyanpi jijak mesajan ngon ulun ke Kaisarea. Dan kamo ban mandum kamo tamong lam rumo Cornelius. Oleh nyan Cornelius jipega bak kamo pakriban gop nyan jikalon sidro malaikat jidong di rumo ji sira jipega. Gata yu laju ureng jijak uyope ke jijak hoi sidro ureng agam yang nanji Simon Petrus. Gop nyan tema jepesampo bak gata haba ke hai tepeselamat gata dan keluarga gata. Dan bak wate ulon tengo pega haba lagi nyan, menan ke Petrus gepega lom calitra gop nyan. Roh Allah geturun ate awak nyan. Saban laga yang terjadi ate getanyoile yoh awai pun. Laju ulon teingat Tuhan kale gepegah. Nabi ayah gepemano ngon i, temagata tepemano ngon roh Allah. Ngon lagi nyan jelai tat bahwa potu Allah gebricit uba ureng-ureng yang hana meagama Yahudi. Menebri yang saban gebri ke getanyo bak wate getanyo tepecaya uba Tuhan Isa. Ngon sabab nyan panena mungkin ulun tam potu Allah. Oh kaluh ji dengo nyan, awak nyan hana ji bantah le. Laju awak nyan ji pujo potu Allah, awak nyan ji pegah. Munyamunan, orang-orang yang bukan Yahudi pih ku beri kesempatan lepoto Allah. Kejimoh tobat di bak desa-desa ji. Dan jidengoh udep nyang sejati. Oh kalah Stefanus jipoh mate, orang-orang yang meiman uba Isa, kaji pepun let kedeh keno. Akeji, awaknya metabu bebah an meho saho. Najib lung sampo u Fenisia, dan natema yang sampo u Siprus dan Antioquia. Awaknya laju ji pesampo haba niba Allah nakeh uba ureng-ureng Yahudi mantong. Temalam kawan ureng-ureng nyan meiman nyan yang asai ji niba Siprus dan Kirene. Natema ureng-ureng yang jijau Antioquia dan ji mudakwah haba get ke hai Isa uba ureng-ureng yang hana meagama Yahudi cit tema. Kuasa Tuhan naba awaknya sampo jai tat-tat ureng meiman dan jiserah dro ubak Tuhan. Haba ke hai peristiwanyo, truk cik tema ubak jemaah yang na di Yerusalem. Ngon lagi nyan, awaknya laju jikirim Barnabas u Antioquia. Dan wate Barnabas katruk kedeh, dan jikalon pakriban Allah geberi berkat atuh ureng-ureng nyan, gop nyan galak tat-tat. Laju jilake mangat awaknya, bit-bit patuh ubat Tuhan dengan sepenuh ate. Barnabasnyo nake ureng get ate dan ji kuasa le roh Allah. Dan tat-tat ji mu'iman ubat Tuhan sampo metamah rame ureng ji setot Tuhan. Olehnyan Barnabas jejak Utarsus jejak mita Saulus. Oh kalih merempok ngon Saulus, laju jiba Saulus u Antioquia, nasitun penuh awaknyan megumpui ngon jemaah yang na disinan, siraji pubut ureng rame. Di Antioquia nyankeh, ureng-ureng yang percaya ke Isa, yang kepun tat, tepegah ureng-ureng Kristen. Bak watenyan, na padup dro nabi yang tekan di bak Yerusalem u Antioquia. Lam kawan nabi-nabi nyan, na yang nangeh Agabus. Le dorongan roh Allah, gopnyan menubuat bahwa bangsa boh donya tema teka musim de yang paling parah. Dan hanyan kebit na terjadi bahwa te Kaisar Claudius mat perintah. Ngon lagi nyan, ban mandu murid Isa nyan kasih pakat ke jikirim sumbangan ke sedara-sedara yang na tinggai di Yudea. Masing-masing jikirim menurut kemampuan ji. Kehai si tujunyan tetap tepebut. Laju Barnabas dan Saulus ji utus ke jejak intat sumbangan nyan ubak pemimpin-pemimpin jemaah.